لبيك يا من تنزل أو حدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محدى باب رحمة الله على دماء في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir bersama, lebih khusus hadir bersama kita orang tua kita, guru kita tercinta Kiai Haji Ahmad Syiddiq, semoga Allah berikan beliau panjang umur sehat afiat. Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, semoga Allah berikan panjang umur sehat afiat. Kiai Haji Jamali Muhammad, semoga Allah berikan panjang umur sehat afiat. Kiai Haji Jamil Kersi, semoga Allah berikan panjang umur sehat afiat. Kiai Haji Muhammad Razi, semoga Allah berikan panjang umur sehat afiat. Kiai Haji Marzuki Syafi'i, semoga Allah berikan panjang umur sehat afiat. Dan juga para alim ulama yang lainnya, para sepuh, para hujai, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, khusus guru kita Kiai Haji Fashani Hatta bin Kiai Haji Asnawi Al-Tahir selaku sahibul bait dalam peringatan umur di malam hari ini. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur sehat afiat, dan doa khususnya untuk keluarga almarhum almarhumah Kiai Haji Asnawi Al-Tahir. Mudah-mudahan semua Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur sehat afiat. Niatnya, hajatnya malam hari ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Allah jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga khususnya kepada almarhum almarhumah yang kita peringati haulnya pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatinya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya taman dari taman surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Alhamdulillah, malam hari ini tidak lain dan tidak bukan kita berkumpul di sini, bersimpuh di sini semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita. Ketahuilah, di dalam memperingati maulid atau berziarah atau mendoakan orang yang telah meninggalkan kita, ini adalah tanda hubungan antara orang yang hidup dan orang yang sudah meninggalkan kita. Orang yang hidup dan orang yang sudah mati itu punya hubungan yang erat, ikatan yang erat. Seperti kita memperingati maulid atau kita berziarah atau kita mendoakan orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang mana beliau selalu dirahmati oleh Allah, pasti pantulan rahmat Allah akan kembali kepada kita yang mendoakannya. Pantulan rahmat Allah Subhanahu wa taala pasti akan kembali kepada kita yang memberikan hal untuknya. Begitu juga kalau kita mendoakan atau memperingatkan orang tua kita yang telah meninggalkan kita, jika mungkin semasa dulu orang tua kita jauh dari Allah, maka insya Allah dari keberkahan doa-doa yang kita panjatkan, dari zikir yang kita bacakan, mereka pun akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah adzan, inilah hasil daripada yang disebut haul atau silaturahmi ziarah atau kita berdoa untuk orang-orang yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan di tempat ini, pahalanya disampaikan kepada almarhum almarhumah. Dan juga kembali pahala keberkahannya untuk kita semua yang membaca dan yang mau mendoakannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bukan artinya tidak ada peringatan buruk. Dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sering mengenang kejadian perang Uhud. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun, dua tahun setelahnya sering kembali ke pemakaman Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menziarahinya, mendoakannya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hal yang baru, hal yang sudah ada dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun saja seringkali kita mungkin belum mampu berziarah, minimal kita mendoakannya dari rumah kita. Inilah yang harusnya kita lakukan. Jangan kita mendengarkan sesuatu dari orang-orang yang sekarang mengabarkan kepada kita hal-hal yang memang tidak ada dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang baru yang mereka bawa dengan pemahaman, cara pemahaman mereka. Zaman kita sekarang orang masing-masing mau memahami cara pemahaman. Al-Habib Abdullah bin Husayn al-Tahir di dalam kitab Surah Al-Mu'min menyebutkan kita wajib menjalankan perintah Allah dengan cara yang diperintahkan oleh Allah. Wajib meninggalkan larangan Allah dengan cara yang diperintahkan oleh Allah. Enggak boleh pakai cara kita sendiri. Enggak boleh pakai mau pemahaman kita sendiri. Harus kita atas pemahaman dari apa yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dipahami oleh mereka para sahabat Nabi Muhammad. Ya dari kita orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggalkan kita. Khairul hadiah min hayah ila abwa wa rizq. Paling baiknya hadiah dari orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal hanya doa dan istighfar. Apa yang bisa kita berikan? Mohon maaf, semasa hidup katakan orang tua kita, guru kita, semasa hidup kita muridnya atau kita sebagai anaknya belum bisa berikan apa, belum punya kuasa, belum punya harta, belum punya apa. Kemudian orang tua kita meninggal, katakan kita maju, kita sukses, kita berhasil, kita punya. Terus apa yang kita bisa berikan? Apa bisa memberikan rumah untuk orang tua kita yang telah meninggal? Apa bisa kita memberikan mobil untuk guru kita yang sudah meninggal? Tidak bisa, kecuali hanya inilah yang bisa kita berikan. Doa dan istighfar, hadiah terakhir, ujungnya hadiah, terakhirnya hadiah doa dan istighfar. Malu kalau kita udah doa istighfar juga nggak mau. Bacaan ayat Al-Quran juga nggak mau kirim, sedekah juga nggak mau niatkan. Malu luar biasa, nggak masih apapun untuk orang-orang yang pernah punya jasa kepada kita yang begitu besar, begitu agung, begitu. Dan tidak diragukan lagi, insya Allah apa yang kita lakukan ini keberuntungan dan nanti akan untuk kita keberuntungan. Disebutkan keberuntungan kenapa? Al-Ma'ruf, Al-Ma'ruf lagi, Haji Astawi Wai. Sampai di sini sudah berapa tahun setelah wafatnya beliau masih kumpul murid-muridnya mendoakan, masih kumpul tetangganya mendoakan, masih kumpul sahabatnya mendoakan. Tanyakan diri kita, kalau kita meninggal dunia masih ada yang mendoain kita, masih ada yang mau ziarah di kubur kita, mau minimal baca surat Fatihah. Sedangkan anak-anak kita mulai sekarang ditanamkan pemikiran-pemikiran tak boleh doa buat orang meninggal, jangan ziarah kubur, jangan begini, jangan begitu. Ini yang dikhawatirkan nanti ke depannya. Bisa jadi banyak nanti setelah ini tidak ada yang doain orang tuanya, tidak ada yang kirim Fatihah untuk orang tuanya. Sedangkan orang tua kita butuh, orang tua kita yang tadir menunggu mana doa-doa dari saudaranya, dari anaknya, dari ayahnya ditunggu. Sampai dalam satu hadis, mayit kalghani, kata Rasulullah, tidaklah seorang mayit bagaikan yang telah nungguin mana yang bantuan doanya. Sama seperti apa contoh ini, bukan hanya untuk kita, mungkin nanti contohnya kita punya anak. Kita sebagai ayah, suatu saat kita pergi ke suatu tempat, nggak punya uang, uang kita kurang. Katakan kita pergi ke Surabaya punya uang 500 ribu, ada sisa 500 ribu beli tiket pulang juga nggak bisa. Lumayan bisa lah bertahan hidup cuma 500 ribu aja. Tapi 2 bulan nggak ada kosnya. Yang namanya orang tua pasti hubungin anak, bilang sama anaknya, anaknya ada berapa? Ada 5. Katakan sama anaknya, nak, ayah sekarang di Surabaya perlu uang, tolong kirimkan ayah uang. Ayah gak punya uang, tinggal 500 ribu. Yang namanya anak sayang sama orang tua, yang namanya anak cinta sama orang tua, otomatis anaknya pasti kirimkan uang. Yang satu-satu kirimkan, katakan 1 juta, satu anak 1 juta, 5 anak 5 juta, terkumpul 5 juta, di kantong ayahnya, senang ayahnya. Mau pulang tinggal beli tiket, selesai pulang. Tapi ini enggak, anak-anaknya gak mau ngirimin uang. Anak-anaknya gak mau transfer uang buat orang tuanya bantu. Sama seperti kita, keadaan kita dan kalau kita meninggal dunia, entah bagaimana keadaan kita. Kalau kita masih punya sisa, masih penting, masih bisa bertahan. Nah ini kalau disebutkan punya sisa, kalau pergi ke Surabaya gak punya duit sama sekali, bagaimana? Sama kayak kita meninggal dunia, kita gak punya apa-apa, gak punya aman. Butuh, perlu, mohon anak-anak kita supaya doain kita, kirimin aman, kirimin pahala. Anaknya gak kirimin juga, ini masih penting. Kalau masih lebih parah lagi, kalau punya utang banyak. Udah pulang punya utang banyak, udah pergi ke Surabaya punya utangnya banyak di Surabaya. Sama kayak siapa? Orang yang pulang kembali kepada Allah muflis, gak punya apa-apa, oh, dosanya banyak, kesalahannya banyak, hilangnya banyak. Maka dia sangat memerlukan doa-doa dari anak cucu, dari keluarganya, dari sahabatnya, dari murid-muridnya, dari tetangga-tetangganya. Semuanya diperlukan, sama seperti kita kerana ini contoh buat kita semuanya. Entah bagaimana keadaan kita, kalau ini dihapuskan, kalau kegiatan seperti ini sudah tidak ada di anak-anak cucu kita, dan selesai. Tidak ada lagi anak cucu kita doain kita, ya, bacain surat Al-Fatihah minimal nanti sholat, tidak ada, selesai. Makanya satu hal yang mulia yang perlu kita ajarkan dari pendidikan yang kita belajar dari guru kita, apa yang sudah dilakukan oleh guru kita, ini harus menjadi apa yang kita lakukan seterusnya. Jangan sampai kita meninggalkan dan bahkan ajarkan anak-anak kita. Saya masih ingat dulu, masih saya kita bocah kadang ngerti apa-apa. Kita kalau disuruh hadir sama abah, ingatnya apa? Wah, tahlil, bapak gue. Bocah begitu. Tadi kan tahlil lah, gue. Bukan karena tuanya, bukan. Kalau mereka orang dewasa sudah mengerti, sudah paham. Tapi kita masih mikir, walaupun mikir, walaupun kadang-kadang kita main. Di tempat lahir kita main, kita berisik, kita teriak-teriak dan sebagainya. Tapi orang pun tidak sengaja dulu begitu. Hadir seperti ini. Supaya apa? Jadi dikit. Sampai dewasa kita baru tahu, oh, orang tua kita maksa dulu. Sampai kita lagi main bola, disuruh berhenti, main bola, disuruh ikut tahir. Sampai kita lagi senang-senang main sama teman kita, disuruh berhenti mainnya, disuruh ikut, hadir, hold. Seperti ini. Ini pelajaran yang indah yang kita dapatkan dari orang tua kita, yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Satu hal yang mulia. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, "Udhkuru ma'asil mu'tar." Sebut-sebutkanlah kebaikan orang-orang yang telah meninggalkan kita. Al-marhum al-maghfurah begitu banyak kebaikan. Mungkin di sini banyak murid-murid beliau, banyak saudara beliau yang lebih tahu dari saya sendiri. Tapi mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Hamba-hamba Allah yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperingati oleh mengharapkan keberkahan beliau insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir semua dapat keberkahan. Sungguh Allah punya hamba-hamba Allah di muka bumi ini, hamba-hamba Allah yang mulia. Inna lillahi ibadan kalau dunia khawfur fitnah. Di dunia ini ada hamba-hamba Allah yang dimuliakan, hamba-hamba Allah yang kita, yang cerdas. Siapa yang cerdas? Al-Qulis, mandana, nafsu, amilin, wabadah. Yang mulia, yang cerdas, yang hebat, yang bagus itu adalah orang yang selalu memperhatikan dirinya, memperhatikan perbuatannya, dan dia selalu beramal untuk dengan di sebelah mati. Al-Mahrum, Al-Mahrum, sepasa itu apa yang menuliskan? Dakwah di dalam Allah. Mengajarkan selalu berdoa kebaikan. Dunia ditolak sama. Mungkin kalau beliau mau dunia, dunia bisa datang sebanyak-banyak. Tanya ibu-ibu kita, orang-orang soleh juga dulu. Jangankan orang soleh, tapi kita umat. Pemimpinnya manusia yang soleh. Kalau mau dunia, Allah bakal pemimpin rumahnya lagi dengan dunia. Tapi mereka hamba-hamba Allah yang soleh tolak dunia. Ini yang harus jadi nasihat buat kita dalam peringatan. Kita jangan sampai termasuk orang-orang yang cinta pada dunia, yang terus ngikutin urusannya dunia, pikirannya dunia. Mohon maaf, sehari, semalam apa yang kita renungkan, setahun kita apa yang kita pikirkan nih, sudah kita lewati, apa yang bertambah dari amal kita kemarin, apa yang bertambah dari amal kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan. Mohon maaf, banyak orang zaman kita sekarang merenungkan, besok saya harus makan ini, besok saya harus punya ini, besok saya harus punya kendaraan ini, besok saya harus punya jabatan ini, saya harus punya titel ini. Ini yang tiap hari direnungkan. Emas, perak, harta, tempat tinggal, kendaraan. Sumpah demi Allah, kalau setiap hari ini kita pikirkan, harga nyawa kita luar biasa. Karena mohon maaf, Allah nggak ciptakan kita untuk emas, Allah nggak ciptakan kita untuk perak, Allah nggak ciptakan kita untuk kendaraan, Allah nggak ciptakan kita untuk apa. Tapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Hamba Allah yang soleh, tolak dunia. Dunia semua dijadikan wasilah perantara hanya untuk sampai kepada Allah. Dunia buruk, sebagaimana banyak dari hadis Rasulullah menyebutkan, buruknya dunia, dilaknatnya dunia dan seisinya, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang belajar dan orang-orang yang mengajarkan ilmunya. Mana apa dunia buruk? Dunia buruk disebutkan oleh ulama karena dua hal. Apa dua hal? Yang pertama, kalau kita cinta pada dunia. Orang-orang yang cinta pada dunia, dunia buruk. Cinta kepada dunia seperti apa? Sedih kalau ditinggal oleh dunia. Tidak punya dunia sedih. Kadang mohon maaf, zaman kita sekarang kalau ada jamaah punya handphone, handphonenya hilang, nangis. Handphonenya hilang, nangis, tapi mohon maaf ketinggalan sholat subuh juga nangis. Ini namanya cinta sebenarnya. Yang kedua, yang buruk adalah orang yang mengikatkan hatinya, urusannya semua dunia. Dia balik yang dibikin dunia. Kerja, cari uang, makan, begini. Sampai mohon maaf, zaman kita sekarang luar biasa, saya ada dapat keluhan, ada jamaah. Ibu-ibu punya suami, masya Allah. Ini suaminya kerja, kalau pagi kerja di kantor, kalau malam gojek sekalian. Pulang cuma ke rumah, sampai di rumah balik lagi jalan lagi, masya Allah. Ini nyata. Ini di zaman kita, ada yang ngegrab nyata, ada yang ini. Ya mohon maaf, ini yang nyata di zaman kita sekarang. Disibukin sama dunia. Dan yang buruk, orang yang diikatkan kesibukannya dengan urusan dunia setiap hari dan saatnya, yang sampai meninggalkan sholat. Berapa banyak orang yang gara-gara dunia tinggalin sholat? Berapa banyak orang-orang gara-gara dunia enggak sholat? Banyak. Ini yang menjadikan dunia buruk buat dia. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, makanya yuridul ajilah jatah rupiah semua jatah rupiah nabi sholat Al-Quran. Siapa orang pengen dunia? Mau kejar dunia? Mau cari dunia? Kami kasih kata Allah, kami berikan kata Allah. Tapi jangan lupa kami berikan juga harusnya kita jauhi, ini yang harusnya kita tinggalkan. Bukan artinya kita tak boleh dapat dunia, tak boleh punya dunia, boleh punya dunia, boleh kaya. Sahabat Nabi kaya-kaya, sahabat Nabi hebat-hebat, uangnya banyak. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu nyumbang buat perang itu seribu. Nyumbangnya seribu, tak berapa. Kaya-kaya, hebat-hebat, tapi mereka tak pernah hikatkan hatinya kepada dunia. Cukup dunia sampai di tangan, jangan sampai masuk ke hati. Makanya inilah hamba-hamba Allah, mungkin insya Allah menjadi contoh almarhum al-Ghafurullah. Pada masanya kita akan tinggalkan dunia. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya dunia, tolak bukti, talala, wala raja'ata fihi. Dunia aku ceraikan kamu 3 kali cerai, talak bahir. Dah, enggak boleh balik lagi. Enggak ada balik lagi. Makanya dijulukinya Sayyidina Ali, Imam Zuhud, imamnya ahli zuhud. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukan artinya enggak punya dunia. Pernah ditanyakan oleh beberapa orang, ditanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib oleh orang-orang ahli zuhud, ya Ali, kamu lebih senang minum air dingin atau air panas? Air dingin di masa itu adalah air yang ditaruh di girbek. Girbek itu adalah kulit kambing yang dikeringkan. Setelah dikeringkan di sama najisnya, sudah menjadi suci, dikeringkan menjadi seperti termos. Kalau orang kita dulu pakai kendi, ngedinginin air. Belum ada dispenser, belum ada kulkas. Zaman Rasulullah pakai girbek. Ditanya Sayyidina Ali, kamu lebih senang minum dari air girbek atau air panas yang baru matang? Orang-orang zuhud minumnya dari air panas, gak ada yang mau didinginin air. Sifatnya mereka, gak cinta, bukan air dingin, itu gak suhud, gak cinta. Nangis Sayyidina Hasan dengar kabar begitu. Dengar orang ini bilang begitu, nangis Sayyidina Hasan. Terus paman ini bilang, kenapa kamu nangis? Gak boleh, saya mau nangis ini untuk orang itu. Dia bilang, boleh, silakan bawa untuk orang itu. Tapi biar kamu tahu siapa orang itu. Orang itu ayah saya, Ali bin Abi Thalib. Setiap hari dia hanya menjadi kuli dan dia ambil upahnya dan untuk kita makan setiap hari dengan utama-utamanya Nabi Muhammad. Zuhudnya belum kasih dan kental bulunya. Dibuang bulunya. Banyak orang-orang hal-hal tentang dunia malah terikat dengan dunia. Mereka orang-orang saleh dahulu tahu. Al-mal halal bihisab, haram halal. Harta yang kita punya halal yang diperhitungkan. Haramnya jadi siksa buat kita. Makanya kita jauhi dunia, jauhi dunia. Dulu dikisahkan, siapa yang tidak kenal Uwais al-Farouq? Seorang tabi yang ingin berjumpa dengan Rasulullah tapi tidak bisa berjumpa dengan Nabi. Dalam sebuah riwayat disebutkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali yang dikisahkan oleh Rasulullah, in antum ala al-qaymu, jika kalian berdua berjumpa dengan Uwais, sampaikan salamku dan minta istighfar dari Nabi. Rasulullah nyuruh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali minta istighfar dari Uwais, minta doa dari Uwais. Bukan artinya Uwais lebih mulia dari Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, tapi maknanya adalah Uwais ini sosok orang yang soleh, sosok orang yang dicintai oleh Allah. Kita minta, walaupun dari murid kan juga kita minta doa seperti itu. Rasulullah dalam sebuah riwayat yang mengatakan rajulun majhulun fil ardi ma'rufun fisam, ada sosok orang yang di bumi gak ada yang kenal, asing, tapi di langit semua malaikat mengenal. Siapa dia? Uwais al-Qarni, kata Rasulullah. Ya, Uwais al-Qarni, kata Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Uwais al-Qarni sampai mulia seperti ini? Luar biasa. Sampai Sayyidina Umar suruh minta doa kepada Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni ini kalau dah masuk sholat isya, habis sholat isya dia bilang, malam ini malamnya sujud. Dia mulai sujud habis isya sampai duduk subuh. Dia sujud. Enggak bangun-bangun. Gak kayak kita, kadang-kadang kita sholat berjamaah imam belum bangun, berbeda bangun semuanya. Orang kita begini. Wah, Al-Qarni. Malam ini malamnya rukuk, sampai subuh dia rukuk. Gak bangun. Sampai Nabi sebutkan, Uwais ini punya tanda, punya penyakit belah. Tapi Allah berikan kesembuhan dan disisakan di bawah kerjaan di sebelah kanan. Sekedar koin. Untuk apa? Untuk jadi saksi buat dia nanti di akhirat. Makanya orang kalau punya penyakit, jangan bilang gak ada kesembuhannya. Allah yang punya kesembuhan. Belang kalau orang itu kan belang kan bisa sembuh, tapi belang belum bisa. Tapi Uwais al-Qarni zaman dulu belum ada dokter yang canggih. Dan Nabi yang menyebutkan sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Emang apa yang dilakukan oleh Uwais? Mulia, mereka hamba Allah yang soleh. Uwais al-Qarni ini disebutkan pernah masuk ke satu tempat pembuangan makanan, nyari makanan, sakit gak punya. Dari makanan sampai di tempat pembuangan makanan, dapat sepotong roti. Udah dapat sepotong roti, masih direbutin sama seekor anjing di sebelahnya. untuk itu binatang sebelah itu. Dia bilang apa dalam ucapannya? Injustu ala sirat fa an khairul lakah. Kalau saya nanti di hari kiamat bisa lewati jembatan sirat, saya lebih baik dari kamu. Kalau saya enggak bisa lewati jembatan sirat, kamu lebih baik dari saya karena kamu mati akan jadi binatang dari dulu sirat. Ini wajib tahu. Sampai datang Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum datang Sayyidina Umar datang tahu-tahu haji. Sayyidina Umar sambut di Madinah. Sayyidina Umar bertanya, apakah ada di antara kalian yang datang dari Yaman? Ada sekelompok orang. Setelah itu Sayyidina Umar bertanya lagi, apakah ada di antara kalian yang datang dari kota Qurra? Bangun satu kakek-kakek. Oh, kalau kau dari kota Qurra, iya. Apakah kau kenal Uwais Al-Qurra? Dijawab oleh kakek ini, Bajur bin Majur. Uwais ini orang gila, tidak ada yang kenal. Kadang-kadang Rasulullah bilang, Bajurun Majurun fil ardh. Orang di bumi tidak ada kenal, tapi di langit semua. Orang bumi bilangnya orang gila, makanya mohon maaf. Banyak orang-orang soleh penampilannya biasa. Dan Nabi dia bilang, berubah asyik-asyik, berlalu aksama Allah, berlalu Allah. Ada orang-orang yang penampilannya sempat-sempat, tapi kalau dia bersumpah, Allah cepat tanggungnya. Uwais bin Khattab ini seperti itu keadaannya. Sehingga Umar dengar kabar begitu, langsung ambil uang dari bayi rumah. Disiapkan untuk Uwais Al-Qarni, pergi sampai ke Uwais Al-Qarni. Jumpa Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Dengan ini makna hadis Rasulullah SAW, apa yang dikatakan oleh Rasulullah terjadi bahwa Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali berjumpa dengan Uwais. Pas berjumpa dengan Uwais, setelah minta doa, Sayyidina Umar menyerahkan harta dari bayi rumah. Uwais ini disebutkan oleh kakek-kakek tua untuk disebutkan. Uwais itu hanya orang gila yang dia cuma bekerja membala kambing dan berupah berupah dua dirham setiap membala kambing. Apa dibawa oleh harta Sayyidina Umar diberikan? Uwais ini harta dari bayi rumah untuk membantu. Dijawab oleh Uwais seperti ini. Dia bilang, mohon maaf ya Amirul Mukminin, bukan saya tidak mau menerima ini, tapi yang sekarang di kantong saya ini dua dirham, sampai sekarang saya masih bingung gunain buat apa, dan saya takut saya meninggal dunia ini uang belum digunai dan saya diperhitungkan kepada Allah. Semua kita bakal dihitung sama Allah. Hidup kita ini bagaikan apa? Bagaikan orang yang beli sesuatu, tinggal nunggu. Mana nanti bilnya? Lakuin sesuatu yang kita punya, tinggal nunggu nanti perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nipis. Terus bukan artinya terus gua habis udah kita jadi kayak gua saja dah. Enggak punya duit, udah cuma orang lain yang buka. Jangan ini juga, jangan kita dikasihani, kita usaha kerja, cari uang dan uang, punya uang banyak, tapi jadikan uang itu masrah di akhirat, buat ladang amal kita di akhirat. Uang kita, harta kita punya dunia kita, buat ladang di akhirat, itu wasilah perantaranya. Dulu Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah SAW itu kalau pakai jubah yang bagus, keren. Apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW? Banyak orang zaman sekarang yang tidak punya sahabat. Hidup di zaman kita ini, Masya Allah. Yang lemah makin dibikin lemah di kita. Yang susah makin susah. Kita bakal diperhitungin di hadapan Allah. Ada tetangga-tetangga kita yang susah, kita lebih enak-enak kita diperhitungin. Nabi SAW bilang, tidak beriman, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian, man mata wa syabat wa jauh wa jauh. Yang tidurnya kenyang, sedangkan tetangganya lapar. Kita bakal dihisap semua, bakal diperhitungin semua. Mulai punya rahmat, lakuin kebaikan, bantu orang. Bantu, kita bisa sedekah sedikit, bisa banyak lebih baik. Al-Imam Al-Hamim Abdullah bin Abi Muhammad bin Abdullah Al-Hakus di dalam kitab Idha Asfar Rumun Nugar Rabi. Beliau bilang apa? Salah satu cara agar hamba dekat dengan Allah dengan cepat itu adalah menaruh kebahagiaan di hati hamba-hamba Allah yang punya kesulitan. Kita yang bantuin orang, kita yang nolongin orang, cara yang dekat sama Allah. Cara yang paling hebat, cara yang paling ampuh untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bantu, kita berikan, dan punya sabar. Mohon maaf orang kita zaman sekarang, Masya Allah, banyak yang kagak sabaran. Lihat dari mana, gak usah jauh-jauh dari jalanan aja. Kita tinggal di Jakarta, banyak macetnya. Orang kalau gak punya sabar, jangan tinggal di Jakarta. Saya yang bilang, saya pengen nulis bukan kalau gak punya sabar. Saya, kalau gak punya sabar, jangan tinggal di sini. Dan kenapa? Dan kita kadang-kadang kalau mau berbohong, tinggal sombong. Mending kalau satu orang yang sombongan, kita masuk gang kecil, udah tau mobil kan mungkin gede ya, gang kecil, berputar, ada kadang-kadang motor kayaknya lipat aja, gak punya ada buat di sebelahnya kita lewat. Idza khala ba'dul jahil qalu salam. Kalau ada orang-orang bodoh bilang apapun, dia cuma ucapin kata-kata indah, kata-kata salam. Benar sama. Hidup kita sama seperti kita naik angkot. Sebentar lagi juga turun. Orang naik angkot pasti turun, kenapa enggak turun? Kali putar ke tengah, balik lagi ke sini, tengah, balik orang balik lagi ada. Pasti turun. Sama kita juga, kita hidup pasti akan mati. Dan yang paling baik, orang yang meninggal dunia, dia menyisakan hidupnya di dunia bawa kebaikan. Haul peringatan wafatnya guru kita mengingatkan kita juga tentang wafatnya. Kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat ada sebuah nasihat yang mulia. Hidup itu bagaikan masuk ke pasar. Kita masuk ke pasar, kita beli. Ambil mau beli apa? Misalkan di sayur. Sayur layu kita ambil, sayur toge kita ambil, toge kita ambil lagi kacang, kita ambil lagi. Terakhir, bayar. Bayar, ada hitung-hitungannya. Jadi itu. Sama, kita juga di jalan yang hidup, kita apa yang kita lakuin, apa yang kita ambil dalam hidup kita, terakhir juga kita tunggu bayar. Kita bakal tunggu, kita semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak dihitung kecuali yang indah-indah yang kita punya. Indah-indah.